Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala Fassalatu tajibu bidukhuli waqtiha. Maka salat itu wajib dengan masuknya waktu. Liqaulihi ta'ala wa aqimis salata liduluki syamsi, dan dirikanlah salat karena tergelincirnya matahari. Waqad ajma'al ulama, dan telah sepakat ijma' para ulama ala fadilatil ityan, tentang keutamaan mendatangi bisalah atau melaksanakan salat fi awwali waqtiha, di awal waktunya. Fil jumlah, secara jumlah, secara umum. Lihadihil ayat, berdasarkan ayat ini, waliqawlihi ta'ala, dan berdasarkan firman Allah ta'ala, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Waqawlihi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian, ila maghfirah, menuju ila maghfirati min rabbikum, menuju ampunan dari Rabb kalian. Wa qala ta'ala was-sabiqun ulaika al-muqarrabun. As-sabiqun, yaitu orang-orang yang mendahului, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ulaika al-muqarrabun, mereka adalah orang-orang yang didekatkan. Wa fi sahihaini, dan disebutkan di dalam sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila, ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apakah yang dicintai oleh Allah? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, hafidhu ala salawat, jagalah oleh kalian salat-salat. Wa minal muhafadah, di antara menjaga salat, al-muhafadu alaiha, dan diantara menjaga salat, al-ityanu biha awal waktiha, melaksanakannya di awal waktunya. Wassalawatul mafrudah, dan salat yang diwajibkan, khamsun fil yaumi wal laylah, ada lima pada siang dan malam. Likulli salatin minha waktun, bagi setiap salat itu memiliki waktu munasibin yang cocok. Ikhtarahullahu laha, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukannya, telah memilihnya. Yatanasabu ma'a ahwalil ibad, yang waktu-waktu tersebut itu sesuai dengan keadaan hamba. Bihaitsu yu'addunahu, bihaitsu yu'adduna hadhihi shalawat fi hadhihi al-awqat, sekiranya mereka memungkinkan untuk melakukan salat di waktu-waktu tersebut. Wa tahsabuhum an a'malil a'malihim al-ukhra, dan mencegah mereka dari perbuatan atau dari pekerjaan-pekerjaan yang lain. Bal yu'inuhum, bahkan waktu tersebut, ya, yu'inuhum, membantu mereka alaiha, untuk melaksanakan salat. Wa tukaffiru anhum khatayahum allati yusibunaha, dan salat tersebut bisa menghapus dosa-dosa mereka yang mereka lakukan. Faqad shabbaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bin nahar al-jari, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperumpamakan salat itu seperti sungai yang mengalir. Di dalam hadisnya, sungai yang mengalir di depan rumah. Alladhi yaghtasilu minhul insan khamsa marrat, yang seorang mandi dari sungai yang berjalan tersebut setiap harinya 5 kali. Fala yabqa min daranihi syai'un, maka tidak tersisa dari dosa-dosanya sedikit pun. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa hadhihi al-mawaqit kama yali, dan waktu-waktu tersebut sebagaimana berikut ini. Yang pertama, salatul zuhur, salat zuhur. Wa yabdu waktuha, dan bermulai waktunya, bizawali syamsi, yaitu tergelincirnya ketika tergelincirnya matahari. Ay mailihi ilal maghrib, yaitu tergelincirnya ke arah barat. An khattil musamatah, dari garis tengah, ya, dari garis tengah yang disebut dengan al-istiwa, ya, garis istiwa, yaitu di pertengahan. Karena ketika matahari berada di pertengahan, itu adalah waktu yang diharamkan seorang melakukan sholat. Ya, waktu yang diharamkan seorang melakukan sholat. Nah, ketika tergelincir ke arah barat, maka itu sudah diperbolehkan sholat. Dan bahkan itu sudah masuk waktu sholat zuhur. Wa huwa ad-duluk al-madhkur fi qawlihi ta'ala. Dan inilah adalah makna ad-duluk. Ya, ad-duluk yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala, wa aqimis salata liduluki syamsi. Yaitu, wa yu'rafu az-zawal. Dikenal dengan az-zawal. Yaitu tergelincirnya matahari. Naam, di sebagian tempat itu, terutama di masjid-masjid yang tua, itu masih ada namanya syakhs, yaitu tiang kecil yang dibuat di atas seperti meja, ya, seperti meja, atau di tengah-tengahnya ada tiang atau besi lurus. Itu biasanya digunakan untuk apa? Untuk menentukan waktu sholat, ya, menentukan waktu sholat. Mudah-mudahan di waktu yang lain kita bisa mempraktekkan hal tersebut, ya. Jadi bukan mengandalkan jadwal semata, ya, bukan mengandalkan jadwal semata. Sekali-kali kita mengetahui bagaimana tata cara menentukan waktu sholat dengan matahari, ya, dengan matahari. Ya, caranya dengan tadi, dengan menancapkan bambu atau yang semisalnya dengan lurus, ya, dengan lurus. Kemudian di tanah yang lurus, ya, di bidang yang lurus, sehingga akan diketahui kapan waktu zuhur dan waktu-waktu yang lainnya. Tentunya ketika waktu istiwa ini tidak ada apa? Tidak ada bayangan. Ya, tidak ada bayangan karena matahari berada di tengah. Ya, karena matahari berada di tengah. Nah, ketika tergelincir, maka bayangan akan muncul di sebelah timur. Ya, ketika tergelincir ke barat, maka akan ada bayangan ke sebelah timur. Walaupun hal ini ada beberapa keadaan. Ini membutuhkan apa? Membutuhkan praktek, ya. Praktek, walaupun hanya seperti simulasi gitu, dengan menggunakan misalkan senter atau yang semisalnya. Karena terkadang matahari ini tidak berjalan lurus, ya, tidak berjalan lurus dari timur atau lurus seperti ini. Terkadang berjalan miring seperti ini. Ya. Dari sisi daerah tertentu, ya, dari sisi daerah tertentu. Nah, ini seperti ini, bagaimana cara menentukannya? Ini juga harus apa? Harus dipelajari dengan cara menghitung waktu, ya, menghitung waktu jam dari mulai terbit sampai terbenam matahari. Terbit matahari sampai terbenam matahari, kemudian dihitung, kemudian diambil tengahnya, maka di situ adalah waktu zuhur. وَيُعْرَفُ الزَّوَالُ بِحُدُوثِ ظِلْ, dan diketahui zawal tersebut dengan terjadinya adanya itu, ya, munculnya bayangan fi janibil masyriq, yaitu di arah timur, ya, ba'dan idamihi min janibil maghrib, setelah tidak ada tidak ada bayangan dari sisi barat. Maksudnya ketika di tengah-tengah, dari sejak tengah-tengah, ya, tentunya ini tidak ada bayangan. Nah, ketika tergelincir ke barat akan muncul, ya, bayangan di arah timur. Wa yamtaddu waqtu dhuhr, dan berlangsung waktu zuhur ini ila ayyasira dhillu syai' mislahu fi dhul. Dan berlangsung waktu zuhur ini sampai bayangan sesuatu itu sepertinya, semisalnya pada panjangnya. Menurut jumhur ulama, pendapat jumhur ulama, panjang tersebut misalkan 1 meter ditambah, ya, ditambah bayangan ketika tergelincir, ya, ditambah bayangan ketika tergelincir. Ketika misalkan ketika enam, ketika tergelincir itu ada 10 senti, ya, ada 10 senti, maka waktu asar atau akhir dari waktu zuhur itu adalah 1 meter 10 senti, ya, 1 meter 10 senti. Ini madhab jumhur ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan juga yang lainnya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah naktafi ila huna. Insyaallah nuwasil ila darsil lahiq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.